Para pendengar sekalian, baiklah kita mulai saja pelajaran kita pada seri yang pertama ini. Perlu saya sampaikan bahwa lagu-lagu yang dianggap sebagai lagu pokok dalam seni baca Al-Quran ini ada 7 jenis. Ada berapa? 7. Ya, 7. Yang pertama adalah lagu bayati. Apa? Bayati. Ya. Bayati. Yang kedua adalah lagu soba. Yang ketiga hijaz. Yang keempat nahawan. Apa? Nahawan. Ya, nahawan. Kemudian yang kelima adalah lagu ras. Yang keenam jihargah. Kemudian yang terakhir adalah lagu sika. Lagu sika. Ya. Lagu sika. Itulah 7 lagu pokok atau 7 lagu yang sementara ini dianggap sebagai lagu-lagu pokok dalam seni baca Al-Qur'an. Dengan demikian, selain lagu-lagu yang 7 jenis ini dianggap sebagai lagu cabang yang nantinya akan dipergunakan sebagai variasi dalam membentuk susunan atau komposisi lagu. Di antara lagu-lagu yang dianggap sebagai lagu cabang, misalnya saja seperti lagu Nakriz, Aushak, kemudian Zinjiran, Ramal, Kar, Karkud, dan lain-lain sebagainya.